Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang syarh masail jahiliyah. Penjelasan tentang sifat-sifat ahli jahiliyah. Dan tentunya alasan terpenting dan mengapa kita mempelajari hal ini adalah untuk menghindari diri darinya. Agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang telah dilakukan ahlul jahiliyah dahulu. Agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang telah dilakukan ahlul jahiliyah dahulu. Bagaimana dikatakan araftul syar la li syar walakin li tawaqqihi man lam ya'rif syar min al-khair yaqa fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan itu akan tapi agar berhati-hati darinya, dan siapa yang tidak mengetahui mana keburukan maka bisa jadi ia terjatuh padanya. Maka kita mempelajari hal ini, ya, yang paling utama adalah agar diri kita tidak melakukannya. Ketika kita mengetahui bahwasanya perbuatan itu adalah suatu hal yang dilakukan ahli jahiliyah dahulu, yang mana Rasulullah SAW diutus dan diperintahkan untuk membedakan diri dari mereka, maka tidak seyogianya kita melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, atau inilah sebab kita mempelajarinya. Masalah yang akan kita bahas hari ini adalah diberi judul Ramyuhum Ahlal Haqqi Bimahum Buru'a'u Minhu. Tindakan mereka, kebiasaan mereka adalah menuduh orang-orang yang membawa kebenaran dengan hal-hal yang mereka berlepas diri darinya. Dengan hal-hal yang mana ahlul haq tersebut berlepas diri darinya. Ya, ketika orang datang membawa kebenaran, menasehati dengan cara yang benar, membawa kebaikan, mengajarkan ilmu agama yang benar, mengajarkan kepada tauhid, melarang dari berbagai syirik dan juga bid'ah, maka ya, mereka musuh-musuhnya akan mulai melemparkan hal-hal yang tidak benar. Melemparkan tuduhan-tuduhan palsu. Si fulan melakukan demikian. Atau si fulan memprovokasi. Padahal tidak demikian. Ya, padahal tidak demikian. Masalah ini adalah masalah yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala dalam masalah ketiga. Masalah ke-63, 64, 65, 66, dan 67. Kata al-mu'allif, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ramyuhum ahlal haqqi bisifatiz zamimah. Tindakan mereka, menuduh ahlul haqq dengan sifat-sifat yang tercela. Wa ramyuhum iyahum bil fasadi fil ardi, menuduh mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi. Kama fil ayah, sebagaimana dalam ayat wa bintiqasi dinil malik, serta menuduh bahwasanya mereka telah menghina agama raja wa alihatihi, dan juga menghina tuhan-tuhannya, wa tabdilid din, serta berupaya untuk mengubah agama. Ini adalah atau ini di antara sifat ahlul jahiliyah. Ya, dalam pertemuan sebelumnya ya telah kita sebutkan bahwasanya di antara sifat mereka adalah ketika mereka kalah secara hujjah, ketika mereka tidak bisa membantah secara hujjah, mereka pun ya menggunakan pengaduan-pengaduan, dan tidak hanya dengan mengadukan, akan tapi bahkan mengadukan suatu hal yang tidak benar, ya, membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tuduhan-tuduhan terhadap ahlul haq yang tidak benar. Asy-Syarh qala fi Shahih Fawzan hafizahullahu ta'ala min manahij ahli al-jahiliyah kadzalik. Termasuk di antara sifat ahli jahiliyah annahum la yaktafuna bisyakwa ila ashabil quwwati wal intiqab. Tidaklah mereka mencukupkan diri dengan mengadukan kepada orang-orang yang memiliki kekuatan, bal yasifuna ahlal imani bil mufsidina fil ardh. Bahkan juga mensifati orang-orang yang beriman dengan keberadaan mereka mufsiduna fil ardh. Menuduh orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan. Ya, menuduh orang-orang yang bertauhid dan mendakwahkan kepada tauhid sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan. menuduh orang yang mengajarkan agama yang benar sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan. Kama qauli Fir'aun, bagaimana mereka berkata kepada Fir'aun, atadaru Musa wa qaumahu liyusidu fil ard. Kaum Fir'aun berkata kepada Fir'aun, apakah kamu akan biarkan Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya melakukan kerusakan di muka bumi. Sammau al-islaha ifsadan. Mereka menamakan ya tindakan Musa membawa kebaikan dengan ifsad, dengan kerusakan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang membawa kebaikan, membawa ya kebenaran, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, serta membebaskan ya siksaan-siksaan dari Bani Israel. Akan tapi pembesar-pembesar Fir'aun justru menuduh Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang membawa kerusakan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Wal haqqu wal aqs. Padahal yang benar adalah kebalikannya. Annal iman wa tauhid islahun fil ard. Maka iman dan juga tauhid adalah islahun fil ard. Tindakan memperbaiki, berbuat kebaikan dan juga memperbaiki di muka bumi. Ya, dengan beriman dan juga dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal kufra wal ma'asi wal fusuq wal zulma wat tughyan ifsadun fil ard. Sebaliknya kekufuran, ma'asi melakukan berbagai kemaksiatan, kefasikan, wa zulm melakukan berbagai kezaliman, tindakan kezaliman ya, wat tughyan tindakan semena-mena ya. Semua ini adalah ifsadun fil ard. Membuat berbuat kerusakan di muka bumi. Fallazi alaihi Musa wa qaumu islah wallazi alaihi Fir'aun wa qaumuhu ifsad. Maka apa-apa yang dilakukan oleh Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya adalah islah. Tindakan memperbaiki. Kenapa? Karena mereka menyerukan kebaikan, menyerukan keadilan, menyerukan ya tauhid, menyerukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berbagai kezaliman. Ini sebenarnya adalah islah. Wallazi 'alaihi Fir'aun wa qaumuhu, sedangkan apa-apa yang ada padanya Fir'aun dan kaumnya dari berbagai ya dari keburukan-keburukan yang mereka lakukan, ifsadun fil ard, adalah tindakan merusak di muka bumi. Ya, tindakan merusak di muka bumi. Walakinnahum akasul amr, akan tapi mereka yaitu para pembesar-pembesar kaum Fir'aun akasul amr, membalik keadaan. Membalik ketika ia ketika mereka berbicara kepada Fir'aun, mereka balik ya, orang-orang melakukan perbaikan mereka sebut mufsidun, sedangkan keadaan mereka yang ya melakukan kerusakan mereka sebut bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berbuat ya kebaikan. Fasamu islah ifsad, dan maka mereka menamakan tindakan memperbaiki sebagai sebuah kerusakan. Wa hadza da'bul kuffar wal musyrikin wal munafiqin da'iman, dan ini adalah kebiasaan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin dan juga orang-orang munafiqin. Yusammuna al muslihu muslihina wad du'at lillah al basira wa yusammuna al muwahhidin alladhina yad'una ila tauhidillah wa ibadatihi yusammunahum bil mufsidin fil ard. Ini kebiasaan mereka. Kebiasaan orang-orang ya musyrik, munafik, dan juga orang-orang yang membenci dakwah kepada kebenaran, mereka menamai serta menuduh orang-orang yang mendakwahkan kebaikan, berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, yang mana mereka berdakwah di atas basirah, bukan di atas hawa nafsu. Yusammun al-mu'minin al-muwahhidin, juga mereka menamai orang-orang yang beriman, yang ahli tauhid. Alladzina yad'una ila tauhidillah wa ibadatihi, yang menyuruh kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepadanya. Ya, yusammunahum bil mufsidina fil ard. Mereka namakan, mereka sebut, mereka tuduh dengan al mufsiduna fil ard, sebagai orang-orang yang merusak di muka bumi. Yang merusak di muka bumi. Mengapa? Mengapa mereka menyebutkan demikian? Karena tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Maka mereka sebutkan orang-orang yang mendakwahkan kebenaran sebagai orang-orang yang merusak di muka bumi. Padahal mereka berdakwah kepada kebenaran. Menyampaikan suatu hal yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Ya, menyampaikan suatu hal yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah adalah fahmi salafil ummah. Wa hadha syai' mustamir fil nas ila yaumil qiyamah. Ini adalah suatu hal yang mustamir, akan terus ada. Fil nas ila yaumil qiyamah, di kalangan manusia hingga hari kiamat. Ahlul kufri wa zulmi wa tughyan yusammuna al-muslihin bil mufsidin. Orang-orang, para ahlul kufur, serta orang-orang yang melakukan kezaliman dan tindakan, ya, melampaui batas, mereka akan menamakan al-muslihin bil mufsidin. Mereka akan menamakan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan al-mufsidun, dengan orang-orang yang berbuat kerusakan, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan, berusaha memperbaiki, ya, berusaha memperbaiki tempat tinggalnya, mereka sebut sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan. Wa hadza munhadirun min al-qurunil ula min waqti Fir'aun wa qaumih. Dan ini telah terjadi sejak zaman yang dahulu, dari sejak zaman kaum Fir'aun, Fir'aun dan kaumnya. Wa hadza la yadurru ahlul iman wa la yadurru ahlul islah. Wa in luqimu bima luqimu. Dan ini tidaklah berbahaya, tidaklah akan membahayakan ahlul iman, tidak pula akan membahayakan orang-orang yang membawa kepada kebaikan. Wa in luqimu bima luqimu, apapun yang digelarkan kepada mereka, apapun gelar yang dituduhkan kepada mereka, mereka dianggap perusak, dianggap orang yang, ya, melakukan kerusakan, mengacaukan, dan misalnya tidak berpengaruh. Selama apa? Selama mereka di atas al-haq, di atas kebenaran, dan juga selama mereka di atas ilmu, maka hal-hal seperti ini tidak akan berpengaruh buat mereka. Ya, tidak akan berpengaruh di antara mereka. Ini berpengaruh bagi orang-orang yang berdakwah bukan di atas al-haq, bukan di atas ilmu, ya, untuk kepentingan dirinya, maka berpengaruh seperti ini. Akan tapi orang yang berdakwah di atas ilmu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena ia berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqam luqibu ahlal haq, faqam laqabu ahlal haq wa du'a ila Allah bisyani'at. Maka berapa banyak mereka telah menggelari ahlul haq, orang-orang yang berada di kebenaran, wa du'a ila Allah bisyani'at. Dan juga orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bisyani'at dengan hal-hal yang keji. Laqabu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi alqabin syani'ah. Mereka dahulu pernah menggelari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan laqab-laqab yang buruk, ya. Demikian pula laqabu Syekhul Imam Muhammad Abdul Wahhab bi alqabin syani'ah wa annahu khariji wa annahu yuridu an yughayyira aqidatan nas wa yukaffirun nas ila akhir ma yaqulun. Demikian pula mereka pernah menuduh Al-Syeikh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi alqabin syani'ah, dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji. Wa annahu khariji, beliau dituduh sebagai seorang yang khawarij, ya, sebagai seorang yang khawarij, yang berontak. Padahal justru, ya, beliau adalah orang yang sangat memerangi orang-orang khawarij, ya, memerangi orang-orang khawarij. Buktinya adalah, ya, salah satu buktinya, ya, kita bisa lihat di kitab-kitab mereka, di kitab-kitab mereka, dan juga negara yang mereka dirikan, yang dirikan oleh dua imam, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Wahhab dan Imam Muhammad bin Su'ud, adalah suatu negara yang sangat memerangi orang-orang khawarij. Akan tapi mereka menuduh bahwasanya Syekh Muhammad Al-Wahhab adalah seorang yang khawarij, yang berpikiran khawarij. Wa annahu yuridu an yughayyira aqidatan nas, dan mereka menuduh bahwasanya Syekh Muhammad Al-Wahhab ingin mengubah akidah manusia. Ingin mengubah akidah manusia, ingin membawa agama yang baru. Ingin membawa agama yang baru, ingin membawa mazhab yang baru, meninggalkan mazhab yang empat. Dan ini beliau bantah dalam buku-buku beliau sendiri. Ya, maksudnya beliau tidak datang dengan suatu hal yang baru. Yang beliau bawakan adalah apa? Hal yang memang sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Beliau hanya mengulangi perkataan ulama dahulu. Demikian pula dalam mazhab, apakah beliau datang membawa mazhab yang baru? Tidak. Beliau menegaskan bahwasanya beliau, ya, berada di atas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sudah lama ada, bukan suatu hal yang baru, ya. Akan tapi musuh-musuh beliau saat itu menggunakan tuduhan ini. Ya, menggunakan tuduhan ini dalam rangka apa? Dalam rangka tanfirun nas, menjauhkan manusia. Hati-hati. Kenapa? Itu Wahabi bawa agama baru. Apa buktinya? Apa buktinya? Apakah Asy'ah Wahabi berdakwah kepada selain Alkitab dan Sunnah? Kalau kita melihat buku-buku beliau, matan-matan yang beliau karang, ya, Usulus Salasah, Nawaqidul Islam, Qawaidul Arba', Masail Jahiliyah, Kitabut Tauhid, dan juga matan-matan yang lainnya, penuh dengan isinya apa? Hadis Quran, hadis Quran, hadis Quran, hadis Quran, hadis. Ada perkataan salaf, perkataan para sahabat, perkataan tabi'in. Terutama jika seorang melihat, ya, munsif, seorang yang insaf, seorang yang adil, berusaha adil untuk dirinya. Melihat kepada kitab beliau, Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid. Andai Kitabut Tauhid itu bukan karangan Asy'ah Muhammadul Wahhab, ya, ia akan melihat betapa bagusnya. Isinya hadis, riwayat Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim, hadis yang lain, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Kan, tapi sebagian orang karena tidak sukanya dengan beliau, tidak peduli bahwasanya kitab tersebut isinya Al-Quran hadis, pokoknya ini kitab tidak benar. Makanya terjadi hal itu sering, ya, atau beberapa kejadian terjadi beberapa kali, di mana seorang, ya, datang ke, ya, ada suatu tempat yang mana di sana ada seorang yang sangat membenci Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala. Sangat membenci beliau. Sangat membenci beliau, ya. Bahkan terkadang ia mengucapkan keburukan tentang Syekh Muhammad Al-Wahhab, ya, dalam majelis-majelisnya. Kemudian ceritanya ada salah seorang dari sana pergi, ya, dari negara tersebut pergi untuk salah satu kerjaan bisnis ke negara Saudi Arabia. Di sana ia membeli kitab tauhid, ya, ia membeli kitab tauhid karya Syekh Muhammad Al-Wahhab, kemudian ia lepas khilafnya, ia lepas sampulnya sehingga enggak ketahuan kitab karangan siapa. Dia bawa, dia taruh di masjid yang mana biasa ada syekh yang tidak menyukai Syekh Muhammad Al-Wahhab. Ya. Dia taruh aja cukup situ. Ditaruh, kemudian, ya, sampai berapa hari. Orang-orang situ baca mungkin kan, lihat pun ada buku yang ditaruh, dibaca. Tanyakan kepada syekh tersebut, bagaimana tentang buku ini? Bagus, isinya hadis Bukhari mesti. Ayat hadis Bukhari, ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Ya, perkataan para ulama. Baru tanyakan, tahu gak kamu siapa ini pengarang? Ini pengarangan Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah taala. Maka sejak itu syekh itu berhenti dari membenci beliau, bahkan, ya, selalu mendoakan rahmat untuk Syekh Muhammad Al-Wahhab. Ya. Ini dakwah beliau. Bukan suatu hal yang baru. Kalau orang menuduh bahwasanya beliau datang mendakwahkan suatu hal yang baru, ya, lihat kepada buku-bukunya. Apakah di sana ada perkataan, ya, ada perkataan beliau yang menyelisih perkataan ulama salaf terdahulu? Beliau selalu menyebutkan ini adalah, lihat, ini perkataan dari salaf. Ini perkataan Asy-Syafi'i. Ini perkataan Imam Ahmad. Ya, ini perkataan sahabat Ibnu Umar. Ini perkataan fulan-fulan dari kalangan para salaf. Ya, fulan-fulan dari kalangan para salaf. Beliau hanya menukilkan dan mengingatkan kembali kepada manusia tentang hal tersebut. Tidak melakukan hal yang baru. Akan tapi apa? Tuduhan-tuduhan datang kepada beliau. Ya, yukafirun nas, dan juga beliau rahimahullahu taala dituduh mengkafirkan manusia. Ya, dituduh mengkafirkan manusia. Tuduhan bahwasanya siapa yang enggak bersama mereka kafir. Kata siapa? Kata siapa demikian? Ya. Beliau sendiri pernah menulis dalam satu, ya, salah satu risalahnya, yang mana beliau mengatakan, kami tidak mengkafirkan, ya, jikalau kami tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang tawaf pada kuburan. Agak saya lupa lafadznya, kan, tapi seperti itu. Tawaf pada kuburan fulan karena mereka tidak mengetahui hukumnya. Maka bagaimana kami bisa mengkafirkan orang yang tidak berhijrah kepada kami. Artinya tidak pindah ke daerah beliau. Artinya apa? Tulisan ini maksudnya apa? Ada orang-orang di zaman beliau yang mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad Al-Wahhab mengkafirkan seluruh orang yang tidak pindah kepada ke tempat beliau. Tidak demikian. Yang beliau kafirkan hanyalah orang-orang yang dikafirkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan dalam Al-Quran, siapa yang melakukan demikian maka telah kafir. Disebutkan dalam hadis, siapa yang melakukan demikian telah kafir. Maka beliau kafirkan. Itu pun beliau mengkafirkannya secara apa? Secara takfir mutlak. Mengkafirkan secara mutlak. Adapun secara perorangan maka dilihat kepada syarat-syarat. Ya, apakah tertuju, apakah terpenuhi pada dia syarat-syarat takfir? Ataukah ada penghalang dari hal-hal takfir? Tidak. Ya, beliau bukanlah seorang yang mudah mengkafirkan. Bahkan beliau sangat jauh dari tindakan mudah mengkafirkan. Ya, dan ini itu masuk hal yang sering diulang-ulang oleh para ulama ahli sunnah. Dalam kitab mereka itu berhati-hati dari tindakan menggampang-gampangkan dalam mengkafirkan. Maka beliau tidaklah menyuruh demikian. Kalau ada orang yang menisbatkan diri kepada Wahabi, misalnya, lalu ia melakukan kesalahan-kesalahan, maka kesalahannya adalah diarahkan kepada dia, bukan kepada Syekh Muhammad Wahab dan dakwah islahnya. Ya. Adapun kalau kita ingin mengarahkan, ya, ingin mengarahkan kesalahan kepada beliau, maka baca dulu buku-bukunya. Sudah baca buku-bukunya secara lengkap, sekarang ada majmu', ya, majmu' al-lafat Syekh Muhammad Wahab. Ya. Majmu' Mu'allafat Syekh Muhammad Wahab. Kumpulan buku-buku Syekh Muhammad Wahab. Baca bukunya seluruhnya. Sudah baca, baru sifat, baru sikapi. Ada menyikapi hanya karena sebagian orang yang mengaku Wahabi, kemudian yang melakukan kesalahan. Ya, kita sikapi beliau karenanya tidak benar seperti ini. Ya, tidak benar seperti ini. Dalam setiap misalnya, hal ini tidak bisa dijadikan ya, alasan. Misalnya ada seorang dari suku kita melakukan keburukan, apa artinya seluruh suku kita adalah orang-orang yang buruk? Kan tidak. Ya. Jika ada seorang dari seorang muslim, dari kalangan muslim melakukan suatu keburukan, apakah seluruh muslim buruk? Tidak. Keburukannya hanya seorang muslim itu. Ya. Maka demikian pula, orang-orang yang belajar kepada Syekh Muhammad Wahab, serta melanjutkan dakwah islahiyahnya, bukan artinya, ya, tidak bisa disandarkan kepada keseluruhan mereka keburukan yang dilakukan oleh salah seorang yang mengaku ya Wahabi. Itu pun kalau dia benar. Bisa jadi orang ini mengaku-ngaku doang. Menggunakan buku-buku Syekh Muhammad Wahab dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Ya, ini kayaknya enak di bagian potong, nukilkan. Lalu jadilah orang kemudian ya melihatnya nuduh Syekh Muhammad Wahab melakukan demikian. Tidak. Ya, butuh untuk kalau ingin menuduh beliau, ya, maka baca seluruh kitab-kitabnya. Akan kita lihat bahwasanya beliau jauh dari apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang. Beliau jauh dari apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang. Ya, beliau adalah salah seorang imam dari salah seorang ulama yang bawa dakwah islahiyah, bawa dakwah perbaikan, bukan dakwah yang baru. Ia hanya mengingatkan apa-apa yang dahulu dilakukan oleh para salaf, apa-apa yang telah dikatakan oleh para salaf, ya, mungkin ada bentuk-bentuk barunya beliau sebutkan bentuk-bentuk baru, ya, atau bahasanya para salaf dahulu berbeda dengan bahasa sekarang, beliau gunakan bahasa yang sekarang, itu aja beliau lakukan, bukan membawakan suatu hal yang dinun jadid atau hal-hal semisalnya. Dan beliau adalah salah seorang ya, beliau adalah salah seorang ulama yang banyak orang menyikapi beliau secara tidak adil. Artinya tidak menyikapi beliau tanpa mengetahui kebenarannya. Menyikapi beliau tanpa mengetahui kebenarannya. Hanya dari apa-apa yang dikatakan orang, lalu mulai ya menyikapi Syekh Muhammad Wahab karenanya. Ila akhir ma yaqulun, sampai akhir apa-apa yang mereka katakan. Ya, akuan agak panjang kalau membahas beliau karena ya memang seperti ini. Kadang kita butuh ya untuk mengingatkan orang tentang beliau. Ya, tentang Syekh Muhammad Wahab, dan juga untuk mengingatkan bahwasanya banyak sekali tuduhan-tuduhan tentang beliau yang tidak benar. Seandainya kita melihat kepada buku-buku beliau secara langsung dan mentelaahnya. Wa mimma huwa mawjudun fi kutubihim minal ittihamat wat tazwir wasyar, apa-apa yang ada dalam kitab-kitab mereka, itu kitab-kitab yang membantah para ulama, ya. Dari al-ittihamah, tuduhan-tuduhan, wa tazwir, ya, tindakan-tindakan kepalsuan, wa syar, dan juga keburukan. Fahada mawqifuhum min kulli muslih. Inilah kebiasaan mereka ketika datang orang yang melakukan keperbaikan. Wa amma rabihum, adapun tindakan mereka menuduh ahlul haq bintiqasi dinil malik, menuduh mereka telah ya menghina dan merendahkan agama raja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala, wa yadaraka wa alihatak, dan akan ya merendahkanmu, menghinamu dan juga agama dan juga tuhan-tuhanmu. Al-ayah wa kama qala ta'ala inni akhafu ayyubaddila dinakum, dan juga dalam firman Allah yang lain, ya sungguhnya aku khawatir ia akan mengubah agama mereka, mengubah agama kalian. Ya, ini di antara perbuatan yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah dahulu. Ya, maka jangan sampai kita terjatuh padanya. Maka jangan sampai kita terjatuh padanya, menuduh ahlul haq dengan hal-hal yang tidak benar, ya, melemparkan berbagai tuduhan yang tidak tepat dan juga memberikan berbagai ya laporan tentang mereka dengan suatu hal yang mereka bari minha, ya mereka berlepas diri dari hal-hal tersebut. Wa mimma alaihi ahli jahiliyah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, dan di antara hal yang dilakukan ahli jahiliyah, wa man tashabbaha bihim, serta orang-orang yang mengikuti mereka, menyerupai mereka, wa tahridu ashabi sulta ala al-mu'minin wa du'a ila Allah ala basira wa manhajin salim bi annahum yufsiduna ala ashabi sulta dinahum wa siyasatahum. Dan di antara yang mereka lakukan adalah tahrir ashabi sulta. Mereka manas-manasi, ya, manas-manasi menuduh, mengajak ashabu sulta, ya, orang-orang yang memiliki kekuasaan, alal mu'minin ad-du'a ilallah ta'ala, ya, manas-manasi mereka terhadap orang-orang beriman dan juga orang-orang yang berdakwah kepada Allah ta'ala ala basira manhajin salim, di atas basira dan manhaj salim. Biannahum yufsiduna ala ashabi sultah dinahum wa siyasatahum, bahwasanya mereka merusak, ya, bahwasanya mereka akan merusak agama maupun politik orang-orang yang memiliki kuasa tersebut. Idza nasahahum wa arsyadahum ila ma fihi salahum wa salahum mulkihim, jikalau mereka menasihati serta beri petunjuk pada hal-hal yang terdapat kebaikan dan kebaikan kerajaan mereka. Ini dilakukan oleh sebagian orang yang tidak menyukai orang-orang yang mustahuna fil ard, menuduh bahwasanya mereka akan merusak agama dan akan merusak politik orang-orang yang memiliki kuasa tersebut. Ya, menuduh mereka akan merusak agama dan merusak politik orang-orang yang memiliki kuasa tersebut tanpa melihat pada kebenarannya. Apakah benar ia melakukan demikian? Ya, apakah benar seorang dai tersebut melakukan demikian? Apakah dai tersebut akan merusak politiknya, merusak kuasaannya? Ya. Tidak demikian, akan tapi dituduhkan kepadanya hal-hal seperti ini, ya, oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar membenturkan antara ar-ra'i dengan ya ad-da'i, antara pemerintah dan ya seorang da'i. Tujuannya apa? Membenturkan antara pemerintah dan seorang da'i. Kama qala ta'ala hikayatan ahli Fir'aun, bagaimana Allah ta'ala berkata ketika menceritakan tentang ahli Fir'aun, tentang para pengikut Fir'aun, wa ma'sa'u bihi inda Fir'aun minal wishayah lama da'ahu Musa alaihissalam ila ibadatillahi wahdahu la syarikala, dan apa-apa yang mereka lakukan di sisi Fir'aun dari tindakan mereka, ya, memanas-manasi Fir'aun. Lama da'ahu Musa alaihissalam ila ibadatillah, tatkala Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah ta'ala wahdahu la syarikalah, ya, untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Allati fiha salahu wa salahu mulki wa salahu ra'iyatihi, yang mana dalam hal tersebut terdapat kebaikan mereka, kebaikan kerajaannya serta kebaikan rakyatnya, ya, kebaikan rakyatnya. Wa qalu lahu, lalu orang-orang ini, yaitu para pengikut Fir'aun, berkata kepada Fir'aun, innahum sayufsiduna an-nas 'alaika. Mereka ini, bahwasanya ia, yaitu Musa alaihissalatu wassalam, akan merusak manusia, akan membuat manusia memusuhi kamu. Padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian. Wa la yakulu laka rububiyyah wa la ilahiyyah 'alan-nas, dan setelah itu kamu tidak akan memiliki rububiyyah ataupun ilahiyyah di atas manusia. Artinya tidak akan diakui sebagai Tuhan lagi. yuhawwilun nas wa yuhawwilun an-nas an ibadatika ila ibadatillah, dan mereka dan ia yaitu Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya akan mengubah manusia dari mengibadahimu kepada mengibadahi Allah taala. Wa hadha min babi ighra'i fir'aun bi annahu in taraka haula fa innahum sayasifuna an-nas an ibadati an ibadatihi wa rububiyyatihi, dan ini adalah tindakan mereka itu besarnya menipu Fir'aun, ya, mengarahkan Fir'aun kepada sebuah kesimpulan bi annahu in taraka haula, bahwasanya jikalau Fir'aun membiarkan Musa alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya, fa innahum sayasrifuna an-nas an ibadatihi wa rububiyyatihi, maka Musa alaihi salatu wasalam akan memalingkan manusia dari peribadatan kepada Firaun dan juga dari tindakan mereka menuhankan Firaun. Li'annahu qala lahum, karena Firaun berkata kepada mereka yaitu kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, akulah rabb kalian yang tertinggi. Fil ayatil ukhra ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya. Tidaklah aku mengetahui, kata Fir'aun, tidaklah aku mengetahui aku memiliki atau tidaklah aku mengetahui adanya sembahan selain aku. Fafassaru du'atul rusul bi annahu ifsadun fil ard, maka mereka ya menafsirkan dakwah para rasul bahwasanya ia adalah kerusakan di muka bumi. Wa anna kufra islahun fil ard, dan bahwasanya kufran adalah perbuatan baik di muka bumi, memperbaiki ya perbaikan di muka bumi. Wa hadza min qalbil haqa'iq, ini adalah tindakan membalik ke benaran. Wa minal ghisyi lirra'i war ra'iyyah, juga tindakan menipu kepada baik pemerintah maupun rakyat. Wa ma akthar hadza sinf alladhi yaqum bi hadzal muhimma asyaitaniyyah al-yawm, dan betapa banyaknya orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang melakukan tujuan atau melakukan kepentingan syaitan hari ini, melakukan kepentingan syaitan seperti ini hari ini, ya, mimman yaquduna an-nas ila al-hawiyah, orang-orang yang ya mengarahkan manusia kepada kerusakan, kepada kebinasaan. Wa yaqifuna fi wajhil muslihin, serta menghalangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa yuzawwiruna al-haqa'iq wa yughirruna bis-sultah, ya, menipu atau membolak-balik fakta. Wa yughirruna bis-sultah, ya, berusaha menutupi serta menipu terhadap orang-orang yang memiliki kuasa. Wa hum bitanat su', dan mereka adalah ya orang-orang para pembisik yang buruk. Alladzina yuhawwiluna bainal mas'ulin wa baina qabulin nasihah, yang mana mereka yahuluna bainal mas'ulin wa baina qabulin nasihah, yang mana mereka berusaha menghalangi antara orang-orang yang bertanggung jawab dengan dari menerima nasihat. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa aslih bitanatahum waj'al hudatan muhtadin. Ya Allah, perbaikilah wulata umuril muslimin, ya, perbaikilah para waliul amr pada para, ya Allah, berikanlah kebaikan, ya, dan perbaikilah keadaan para waliul amr dari kalangan kaum muslimin. Wa aslih bitanatahum, juga perbaiki orang-orang yang berada di sekitar mereka. Waj'alhum hudatan muhtadin, jadikanlah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini yang dilakukan oleh kelompok atau ya para pembesar kaum Fir'aun dahulu. Mereka berusaha ya menghalangi Musa alaihissalatu wassalam, menghalangi dakwah Musa, menghalangi dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, dengan memberikan ya berbagai hal yang buruk. Menyebutkan, mensifatinya dengan hal-hal yang buruk. Dan ini adalah kejadiannya tentang masalah Fir'aun, ya, yang mana Fir'aun benar-benar berada dalam, ya, Fir'aun ada mengaku sebagai prop, mengaku sebagai sembahan, dan juga ia melakukan kezaliman kepada Bani Israel, ya, melakukan kezaliman kepada Bani Israel dan hal-hal lainnya, ya. Para pembesarnya, ya, para pembesarnya berusaha memanas-manasi Fir'aun dengan mengatakan bahwasanya orang-orang tersebut ingin menghilangkan hal-hal ini, ya. Dan tentunya lebih buruk lagi adalah orang-orang yang berusaha mengadu domba antara para da'i yang benar dengan para waliul amr yang muslim, ya, para waliul amr yang muslim. Seorang da'i yang benar tidaklah menghendaki ya keburukan pada waliul amrnya, ya, tidaklah menghendaki keburukan pada waliul amr, tidaklah ingin untuk merampas kekuasaannya. Bahkan yang mereka ingin kenapa? Berdakwah kebenaran saja. Maka jika ada orang-orang yang berusaha mengadu di antara mereka, ya, mengatakan hal-hal yang buruk kepada kepada waliul amr tentang dai tersebut, dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang waliul amr kepada, ya, mengatakan hal-hal yang buruk tentang dai tersebut kepada waliul amr, dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang waliul amr kepada dai tersebut, maka sungguh orang-orang di sini adalah orang-orang melakukan ini adalah orang-orang sangat buruk yang berusaha memisahkan antara waliul amr dan para doa, yang berusaha mengadu domba antara waliul amr dan para doa. Padahal tidak demikian, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak demikian, tuduhan bahwasanya mereka menginginkan keburukan, tuduhan mereka menginginkan, ya, mengambil kekuasaan, ya, tentunya para ulama yang benar, para ulama yang berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka tidak melakukan demikian. Ya, karena sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya para sahabat telah berbaiat kepada Rasulullah SAW, di antaranya adalah wala nunazi'al amra ahlahu. Bahwasanya kita tidak akan, ya, menyaingi atau mengambil hak kekuasaan dari orang yang berhak memilikinya, ya, kecuali dalam dengan syarat-syarat yang terjadi, di antara illa antara kufran bawahan wa indakum minallahi sultan, ya, kecuali jikalau kita melihat kekufuran yang jelas yang tidak ada takwil padanya dan melihatnya langsung, artinya yakin terhadap kejadian hal tersebut, bukan sekedar tuduhan-tuduhan, wa indakum minallahi sultan, dan kalian memiliki alasan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, alasan bahwasanya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjawabnya. Tentunya juga para ulama memberikan syarat-syarat yang sangat sulit, ya, untuk sampai kepada keadaan tersebut. Selain hal tersebut, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka tidak berusaha untuk merebut kuasaan. Bahkan mereka mendoakan, ya, bahkan mereka mendoakan kepada waliul amr dan menasihati mereka dengan cara yang diperintahkan secara sembunyi-sembunyi tanpa tasyhir. Ya, tidak menyebutkan keburukan waliul amr secara terbuka, menuduhnya secara terbuka, mengirim, ya, istilahnya seperti, ya, di atas mimbar-mimbar membicarakan keburukan mimbar-mimbar, ini bukan manhaj, bukanlah manhaj, dan juga bukanlah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jikalau ada ulama yang demikian, sudah demikian ia menempuh manhaj Ahlus Sunnah dalam berdakwah, dan masih ada orang yang ingin, ya, merusak hubungan antara ia dengan waliul amr, maka sungguh orang tersebut termasuk dari orang-orang, ya, termasuk dari orang-orang yang meniru sifat ahlul jahiliyah yang berupaya membenturkan, ya, antara ar-ra'i dengan ad-da'i, antara pemerintah dan juga para da'i, dengan cara-cara, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allah taala ala wa alam, insyaallah cukup sampai sini, ya. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.